Coba Anda pikirkan pertanyaan ini sejenak, ya. Siapa sih yang sebenarnya mengendalikan kapitalisme modern saat ini? Pasti kebanyakan orang bakal langsung mikir CEO, kan? Nah, iya. Atau mungkin para investor raksasa di Wall Street yang gampang banget tanda tangan cek miliaran dolar gitu. Kalau ada perusahaan besar tiba-tiba mendominasi industri, kita pasti mikirnya mereka dalangnya. Bener banget. Itu asumsi standar yang emang kita semua miliki. Kita terbiasa mikir kalau kekuasaan tertinggi di dunia bisnis itu ya dipegang sama orang yang namanya masuk sampul majalah. Atau yang modelnya paling gede ya. Betul. Tapi kenyataannya tuh jauh lebih kompleks dari itu loh. Dan kenyataan itulah yang bakal kita bongkar habis-habisan di penelusuran mendalam kita kali ini. Kita bakal pakai satu teks sumber yang sangat membuka mata, fokusnya di bab 4 yang judulnya Dari Problem Solver ke Arsitek. Ya, materi ini krusial banget. Benar. Misi kita hari ini adalah menyingkap pergeseran kekuasaan paling besar di dunia bisnis yang nyaris gak disadari sama publik. Bagaimana kalau dalang sebenarnya itu justru orang-orang yang selama ini cuma kita anggap ngurusin dokumen membosankan? Maksudnya para pengacara korporat kan? Empat. Gimana mereka berevolusi dari sekedar penjaga gerbang kepatuhan menjadi arsitek utama yang mendesain jalannya ekonomi global. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Siap. Kalau kita berhasil mensintesis info ini, saya jamin cara Anda yang lagi dengerin ini dalam ngebaca berita bisnis atau ngelihat struktur perusahaan itu nggak bakal pernah sama lagi mulai hari ini. Nah, untuk paham seberapa absolut kendali pengacara elit saat ini, kita harus mundur sedikit ke belakang ya. Kita lihat gimana sih peran mereka ini berevolusi. Betul. Setengah abad terakhir ini perubahannya drastis balak. Kalau dari teks yang kita bahas, ada tiga fase evolusi. Pertama itu era pasca Perang Dunia Kedua sampai sekitar tahun 80-an. Waktu itu posisi pengacara lebih kayak penjaga gerbang gitu ya. Iya, mereka itu fungsional tapi sama sekali nggak strategis. Di era itu murni para eksekutif bisnis yang pegang kendali kapal. Jadi CEO yang bikin keputusan besar duluan ya? Betul. CEO bilang, oke, kita akuisisi perusahaan X atau kita ekspansi ke Eropa. Setelah strategi itu diketok palu, baru deh dokumennya dilempar ke Departemen Hukum. Berarti tugas pengacara cuma nge-review doang dong? Tepat. Mereka cuma mastiin nggak ada regulasi yang dilanggar. Sangat reaktif. Mereka itu memecahkan masalah hukum yang muncul dari keputusan bisnis, bukan yang bikin keputusan bisnisnya. Masuk akal. Nah, terus masuk ke fase kedua. Di tahun 80-an, ada gelombang besar deregulasi keuangan, kan? Dan tiba-tiba ada ledakan merger dan akuisisi yang masif banget. Bisnis jadi jauh lebih rumit di titik ini. Sangat rumit, kan? Dan di sini, peran pengacara berubah jadi penasehat strategis. Benar banget. Bayangin transaksi akuisisi miliaran dolar di pertengahan dekade 80-an. Ini kan udah nggak kayak beli gorengan di pinggir jalan, ya? Jelas enggak dong. Transaksinya mulai ngelibatin pinjaman dari puluhan bank, menyentuh hukum di berbagai negara yang beda-beda, terus ada resiko monopoli juga. Eksekutif sadar nih, kesepakatan raksasa ini bakal hancur lebur kalau pengacara baru dipanggil di akhir. Oh, jadi mereka mulai ditarik ke meja perundingan dari hari pertama? Tepat sekali. Mereka dituntut buat paham arus kas, valuasi, strategi pasar, gak cuma ngafalin pasal-pasal doang. Menarik banget. Dan itu fondasi buat fase ketiga, yaitu era saat ini. Di mana mereka bertransformasi jadi arsitek transaksi. Saya suka banget analogi dari teks tentang dokter lawan arsitek ini. Ah ya, itu analogi yang sangat brilian. Gini, kalau dulu pengacara itu ibarat dokter UGD yang baru ditelepon pas perusahaan lagi berdarah-darah karena dituntut di pengadilan. Sekarang beda. Sekarang mereka itu insinyur sipil. Betul, mereka merancang fondasinya sejak awal. Iya, mereka bikin gedung pencakar langitnya kebal terhadap gempa hukum dari awal. Bukan nunggu bangunannya retak dulu. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, ini tuh pergeseran fundamental dalam DNA kapitalisme modern. Pengacara di fase ketiga ini udah nggak duduk diam nunggu klien datang bawa ide. Oh iya, terus mereka ngapain? Mereka mendatangi klien, mereka bawa skema raksasa dan bilang, "Eh, kami punya cara supaya Anda bisa akuisisi kompetitor pakai entitas cangkang di Delaware dan didanai pakai dana pensiun dari Kanada." Tunggu, tunggu. Jadi mereka secara harfiah nyiptain instrumen bisnisnya sendiri? Bener banget. Mereka punya pemahaman lintas domain. Mereka ngegabungin hukum, keuangan, dan strategi bisnis buat ngebangun sebuah sistem pertahanan yang solid banget. Wah, ini luar biasa masuk akal, tapi jujur agak menakutkan juga ya. Nah, kalau pengacara saat ini adalah seorang arsitek, lalu apa batu bata dan simen yang mereka pakai buat ngebangun kerajaan bisnis kliennya? Ini bagian yang paling menarik. Batu bata dan simen mereka itu ya hukum itu sendiri. Maksudnya konsep legal engineering yang dibahas di teks itu? Betul, rekayasa hukum. Jadi hukum nggak lagi dilihat sebagai batasan moral tentang apa yang adil atau apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin. Terus dilihatnya sebagai apa dong? Sebagai sebuah alat, sebuah teknologi. Tujuannya murni untuk mengekstrak keuntungan dan mendistribusikan resiko. Jadi ngubah hukum jadi kayak teknologi atau kode pemrograman yang bisa diutak-atik gitu ya? Tepat. Dan ada beberapa instrumen utama yang mereka pakai. Pertama, itu namanya Special Purpose Vehicles atau SPV. SPV. Saya lumayan sering dengar ini di berita. Tapi secara praktis, praktiknya itu gimana sih? SPV itu entitas independen yang dibikin cuma buat satu tujuan yang spesifik banget. Misalnya nih, ada pengembang properti raksasa mau bangun mall. Oke. Alih-alih perusahaan utama yang ngutang ke bank triliunan rupiah, pengacara mereka bakal bikin SPV. Kita sebut aja PT Mall Jaya. SPV inilah yang minjem uang dan ngelola proyeknya. Tujuannya buat apa repot-repot bikin perusahaan baru? Buat Muuswa Mangsi Lee Sikru secara berlapis. Kalau proyek mall itu ternyata gagal dan bangkrut, bank cuma bisa sita aset di dalam SPV itu. Oh, wow. Jadi mereka nggak bisa sentuh aset induk perusahaannya? Nggak bisa. Induk perusahaannya tetap aman terlindungi dinding hukum. Wah, gila. Instrumen kedua apa tuh? Layered contracts atau kontrak berlapis. Jadi ekosistem dokumennya tuh rumit banget. Ada perjanjian induk, terus ada side letters atau surat sampingan. Buat apa ada side letters? Kenapa nggak disatuin aja di kontrak utama? Fleksibilitas, surat sampingan ini ngasih hak istimewa diam-diam ke satu pihak tanpa harus mengubah kontrak utama yang disetujui pihak lain. Masuk akal, masuk akal. Terus instrumen ketiga dari teknologi hukum ini apa? Jurisdiction arbitrage, arbitrase yurisdiksi. Ini soal mencampur adukan hukum berbagai negara dalam satu kesepakatan buat dapat hasil paling optimal. Kayak milih menu prasmanan dari hukum sedunia gitu. Benar. Perusahaannya mungkin didirikan pakai hukum korporasi Delaware karena nguntungin manajemen, tapi kontrak pinjamannya pakai hukum Inggris. Kenapa hukum Inggris? Karena lebih ramah kreditor. Terus, kalau ada sengketa, klausulnya bilang harus arbitrase di Singapura. Wah, meracik bagian terbaik dari berbagai negara ya. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik dan bawa kita ke instrumen keempat, optimalisasi pajak. Nah, ini yang paling sering bikin heboh. Iya kan? Di teks disebut gimana, beban pajak yang harusnya 25% bisa diturunin jadi cuma 5% pakai yurisdiksi pihak ketiga. Tunggu dulu, bukankah ini cuma bahasa halus buat penggelapan pajak? Yang sangat menarik di sini adalah di mana kita harus misahin antara realitas moral dan realitas hukum. Secara etika masyarakat emang bakal marah, tapi berdasarkan teks yang kita bahas, ini bukan penggelapan atau evasion. Jadi ini 100% legal? Iya. Ini penghindaran pajak atau avoidance, sepenuhnya legal. Mereka ngeksploitasi celah dari aturan yang emang sengaja atau nggak sengaja dibikin sama negara. Caranya gimana kok bisa legal? Contohnya, cabang di Indonesia dapat untung triliunan. Tapi hak paten mereknya dimiliki sama perusahaan cangkang afiliasi di Bermuda. Jadi cabang di Indonesia bayar royalti raksasa ke Bermuda. Oh, pantes. Jadi untung di Indonesia kelihatan kecil banget, pajaknya juga kecil. Uangnya lari ke Bermuda, yang pajaknya nol. Tepat. Dan yang penting buat disorot di sini adalah hukum sebagai teknologi ini nggak netral. Nggak netral gimana tuh? Gini, keunggulan dari teknologi hukum ini kan nggak butuh riset modal besar kayak bikin mesin pabrik baru ya. Nggak butuh hak paten teknis. Cuma butuh pengacara mahal? Benar. Cuma butuh pengetahuan atas celah hukum. Perusahaan raksasa yang mampu bayar legal engineer terbaik itu otomatis punya barrier to entry yang raksasa buat menghancurkan pesaing kecil. Gila ya. Jadi mereka menang bukan karena produknya lebih bagus, tapi karena pajaknya lebih efisien gara-gara arsitektur hukumnya. Betul. Dan itu bawa kita ke konsekuensi paling mengerikan dari semua ini. Apa tuh? Apa yang terjadi kalau struktur hukum ini jadi begitu hidup dan rumit sampai-sampai mengalahkan realitas ekonomi yang sebenarnya? Ini konsep form over substance yang dibahas di sumber kita ya. Bentuk mengalahkan substansi. Tepat. Dalam kapitalisme kontrak masa kini, struktur hukum itu menciptakan realitas ekonomi, bukan sebaliknya. Bisa kasih contoh ekstrim dari teks yang menggambarkan ini? Biar kita kebayang. Oke, contoh pertama itu technical default. Bayangin Anda punya perusahaan yang sehat banget. Arus kas lancar, pabrik jalan, untung besar. Berarti realitas ekonominya sangat sehat, kan? Sangat sehat. Tapi, di dalam kontrak pinjaman bank setebal 500 halaman, ada satu klausul rasio akuntansi yang terlewat sedikit karena fluktuasi sementara. Waduh. Nah, secara hukum, gara-gara satu klausul itu, perusahaan Anda dinyatakan default atau bangkrut. Bank berhak sita semua aset hari itu juga. Astaga. Jadi realitas ekonomi perusahaannya sehat, tapi realitas hukumnya bangkrut. Dan tebak mana yang menang? Realitas hukumnya, kan? Banger, hukumnya menang. Contoh kedua ya, yang soal struktur yang digerakkan pajak tadi. Oh, yang pabriknya di Indonesia, tapi secara hukum dicatat di Bermuda tadi ya? Ya, realitas ekonominya tuh, pabriknya berdiri di sini, pekerjanya di sini, polusinya di sini. Tapi pajak ditentukan oleh realitas hukum di mana selembar kertas disimpan di Karibia. Bikin merinding sebenarnya. Ini tuh ngingetin saya sama satu analogi yang metaforis dan kuat banget dari teks. Analogi tentang peta dan wilayah. Ah iya, itu relevan banget buat ngejelasin konsep ini. Ekonomi real, kayak pabrik, pekerja yang keringetan tiap hari, produk fisik, itu adalah wilayahnya. Sementara kontrak hukum yang rumit tadi, itu adalah petanya. Betul sekali, peta yang ada di atas kertas. Masalahnya saat ini, orang yang memegang dan bisa menggambar ulang petanya di ruang rapat ber-AC itu punya kuasa jauh lebih besar daripada orang yang berkeringat mengolah wilayahnya. Itu poin yang krusial banget. Dan dampaknya secara sistemik itu luar biasa merusak loh. Merusak gimana? Kan sistem ini kelihatannya rapi secara legal. Pertama, ini bikin distorsi alokasi sumber daya. Orang-orang paling jenius, pengacara-pengacara pinter, malah fokus mengoptimalkan celah hukum daripada bikin inovasi produk yang berguna buat masyarakat. Oh iya. Resource yang harusnya buat kemajuan real, malah kesedot buat ngurusin labirin kertas. Terus resiko lainnya apa? Resiko sistemik yang bisa memicu krisis. Ingat krisis keuangan 2008? Wah, itu sih legendaris kehancurannya. Itu terjadi karena struktur hukum dari produk keuangannya udah terlalu rumit. Nggak ada satupun manusia yang paham kerumitan petanya. Jadi pas wilayahnya runtuh, semuanya panik karena petanya ngasih ilusi kalau asetnya aman. Dan jangan lupa ketimpangan akses yang nyata antara korporasi raksasa dan bisnis kecil di sekitar kita. UMKM nggak punya akses buat sewa arsitek hukum ini? Bener. Mereka bertarung murni di wilayah, sementara raksasa bertarung dengan peta. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, apa arti semua ini? Setelah ngebongkar semua rahasia ini, relevansinya buat Anda itu apa? Iya, pemahaman ini harusnya mengubah cara Anda melihat sebuah perusahaan mulai detik ini. Betul banget. Perusahaan elit modern tuh nggak selalu menang karena produk mereka yang terbaik. Kadang atau malah seringkali, mereka menang murni karena arsitektur hukum mereka yang paling kebal. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Apa sih sebenarnya tujuan perusahaan masa kini? Apakah masih buat menciptakan nilai real untuk masyarakat atau sekedar mengoptimalkan struktur demi menghindari tanggung jawab dan memaksimalkan laba pemegang saham? Itu pertanyaan yang bikin merinding. Nah, sebagai penutup penelusuran mendalam kita hari ini, saya pengen ninggalin sebuah pemikiran yang agak provokatif nih buat Anda renungkan sendiri. Wah, apa tuh? Ini terinspirasi dari bahasan kita soal siklus uang tadi, tapi mari kita tarik ke kehidupan pribadi Anda. Nanti, saat Anda mengevaluasi instrumen investasi pribadi Anda sendiri, entah itu reksadana bulanan, asuransi kesehatan, atau dana pensiun Anda. Oke, terus kenapa dengan investasi itu? Coba deh bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini Anda sedang berinvestasi pada wilayah perusahaan yang menciptakan produk nyata dan nilai real? Atau sebaliknya ya? Nah iya, ataukah Anda tanpa sadar selama ini cuma beli sepotong peta ilusi? Peta yang dirancang rapi oleh para arsitek bayangan cuma buat melindungi uang para elit di atas sana kalau suatu saat terjadi keruntuhan sistem. Itu sesuatu yang harus benar-benar dipikirin sama semua investor sih. Benar. Terima kasih banyak buat Anda yang udah nemenin kami menyelam ke lautan informasi yang rumit tapi penting ini. Semoga obrolan kita hari ini bikin pandangan Anda makin tajam. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.